Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang di sini Allah memandang dengan pandangan rahmat-Nya. Di mana pandangan tersebut apabila mengenai seorang dari hamba-Nya yang dahulu jauh didekatkan oleh Allah, yang dahulu syaqi, celaka, dibuat sa'id menjadi hamba yang bakal bahagia, yang dahulu hatinya kotor dibersihkan oleh Allah, yang niatnya enggak lurus diluruskan oleh Allah, yang amalnya enggak soleh disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah daripada pandangan Allah di majlis yang di situ penuh dengan zikrullah dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan pandangan rahmat tersebut tidaklah bertuju pada zahir seorang manusia, karena Allah tidaklah memandang baju seseorang, kofiah seseorang, serban seseorang, tapi yang dipandang adalah hati, yang dipandang adalah kalbu, yang dipandang adalah batin kita. Maka itu, mari dalam majelis yang mulia ini kita bersihkan hati kita, kita sucikan jiwa kita, kita perbaiki akhlak kita, agar kita tidak keluar dari majelis kecuali kita penuh dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pandangan rahmat tersebut pastilah oleh Allah Subhanahu wa taala akan curahkan kepada seorang pemuda yang hatinya penuh dengan ta'zim, keagungan kepada Allah dan kecintaan kepada kekasihnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati tersebut adalah hati yang tawadhu, hati yang enggak kenal sombong, hati yang enggak merasa lebih mulia daripada temannya dan saudaranya. Dengannya insyaallah hati itulah yang menjadi sasaran turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya hati yang penuh dengan penyakitnya, penuh dengan kesombongannya, penuh dengan iri dan dengkinya adalah hati yang tak akan pernah terjamah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya suatu saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk di majelis, beliau duduk di masjid, seorang yang hadir, seorang yang masuk ke masjid tersebut adalah seseorang yang dipandang soleh, dipandang ahli ibadah, dipandang alim, hingga seorang sahabat beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alangkah solehnya sahabatmu tersebut, alangkah baiknya hamba Allah tersebut, tidaklah azan dikumandangkan kecuali orang tersebut hadir, tidaklah semua para jamaah di masjid pulang kecuali beliau masih beribadah sholat di masjid tersebut maupun zikir kepada Allah. Aku lihat sahabat tersebut, hamba Allah ini adalah hamba yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wahai sahabatku, ketahuilah kalau itu adalah kau menilainya, aku menilai bahwa orang tersebut adalah orang yang dipermainkan syaitan. Ra'aitu fi wajhi, aku lihat dalam wajahnya safah min safaati syaitan. Aku lihat ada bekas corengan di wajah orang tersebut, bahkan ada bekas tamparannya syaitan." Satu bukti bahwa orang ini, hamba ini adalah budaknya syaitan. Sahabat pun takjub, "Ya Rasulullah, ini orang ahli ibadah, ini orang alim, ini orang kedudukannya tinggi di sisi Allah, apakah dia adalah budaknya syaitan?" Maka Rasul mengatakan, "Katakan kepada dia untuk datang kepadaku." Maka dipanggillah seorang hamba Allah tersebut, didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Wahai pemuda, inni ra'aitu min wajhika safa'ah min syafa'ati syaitan." Wahai pemuda, yang hadir di majlis ini, aku lihat di wajahmu ada bekas corengan dan tamparan syaitan. Kau datang ke sini enggak justru membawa rahmat, tapi justru membawa kebahagiaan buat syaitan. Maka sang hamba tersebut berkata, apa yang aku perbuat ya Habiballah? Apa yang aku perbuat ya Rasulullah? Apa yang aku perbuat ya Nabi Allah? Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya aku tanya, dan katakanlah yang jujur dari hatimu. Ketika kau masuk majelis ini, ada enggak di perasaan dalam hatimu yang mengatakan bahwa akulah orang yang paling alim, yang paling soleh di majelis ini? Ada enggak perasaan di hatimu tadi ketika masuk majelis, aku iki lho wong paling apik. Aku ini lho paling alim. Aku ini lho sing paling soleh, paling ahli ibadah. Bukankah itu yang terlintas dalam hatimu? Iya ya Rasulullah, itu tadi yang terlintas. Makanya aku lihat engkau adalah budak syaitan. Kau dipermainkan oleh syaitan. Ketika sifat itu ada, kita masuk ke dalam suatu majelis, kita akan terlewati dari turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau selalu mengingatkan kepada yang hadir di majelis beliau, yang hadir, kalau mau masuk majelis, sombongnya, dengkinya, irinya, semua penyakit-penyakit hati jangan ikut dibawa masuk ke majelis. Kenapa? Karena majelis ini hujanan rahmat Allah. Penuh wadah kita dari rahmat Allah apabila kosong dari segala penyakit hati. Maka itu kata beliau, apabila kau hadir di majelisku ini, kau hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau hadir di majelis salawat kepada baginda Muhammad, kau hadir dalam suatu majelis yang membuat bangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan hatimu, wadahmu itu kosong, bersih daripada sifat penyakit hati, lama laktu kalbahu, kata beliau, aku penuhi hatimu dengan rahmat Allah, dengan nafahat Allah, dengan ilmu dan hikmah. Tapi apabila kau datang penuh hatimu, penuh wadahmu dengan kebencian, dengan kesombongan, dengan segala penuh daripada segala penuh penyakit hati, mau taruh di mana rahmat Allah tersebut? Mau diletakkan di mana hikmah tersebut? Maka fal'iyadzu billah, keluar dari majlis habaan manthura, enggak dapat apa-apa. Yang dapat na'udzubillah mek kesel tok, oleh mek konvoine tok, oleh mek jerajerit tok, tapi enggak mendapat apa-apa dari rahmat yang Allah turunkan yang pasti di majlis yang kita hadiri di malam yang mulia ini. Semoga taklah satu pun di antara kita yang hadir kecuali hatinya penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan hikmah dari Allah, penuh dengan nafahat dari Allah, kucuran pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal Alamin. Maka buah majlis itu, ketika hadir kita bersolawat kepada beliau Nabi Muhammad, membuahkan akhlak yang mulia. Itu hati kalau bersih, pasti tangannya ikut bersih, mulutnya ikut bersih, telinganya ikut bersih, matanya pun ikut bersih. Gak akan mau lisannya ngerasani orang, menyaci maki orang, berbohong kepada orang. Gak mau lagi telinganya mendengar lagu-lagu na'udzubillah yang membuat lalai dari Allah. Gak juga lagi matanya mau memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau memandang saudaranya dengan pandangan yang meremehkan. Gak akan melangkah kakinya ke tempat yang di situ tidak ada ridha Allah. Tidak akan berbuat dari tangannya yang kecuali itu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, itulah yang menjadi target kita. Agar solawat kepada Nabi Muhammad membuahkan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita. Sebab Nabi Muhammad beliau bersabda dalam hadisnya, ada dua hadis, konteksnya sama tapi beda natijah atau buahnya. Rasul mengatakan, aula bi yaumal qiyamah aktsarukum minni sholatan. Orang yang paling berhak untuk dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang paling banyak lisannya melantunkan sholawat kepada Rasulullah, mereka lah orang yang paling berhak untuk mendapat kedekatan denganku, kata Nabi Muhammad. Tapi dalam konteks hadis yang lain, Rasul mengatakan, aula bi yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Orang yang paling berhak untuk bersanding denganku kelak nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik budi pekertinya, orang yang paling baik tata keramanya adalah orang yang paling berhak untuk berdekatan denganku nanti di hari kiamat. Ulama berkata, bagaimana untuk menggabung dua hadis ini? Yang satu mengatakan yang paling berhak yang paling banyak sholat, yang satu mengatakan yang paling berhak yang paling baik akhlaknya. Maka kata ulama, ini hadis intinya satu. Tidak ada lain, orang yang paling banyak sholawat, mereka pasti orang yang paling baik akhlaknya. Maka kalau kita cuma sholawat, sholawat tapi akhlak gak berubah, perlu dipertanyakan sholawatnya ini. Niki sing diwaca sholawat nopo? Sholawat nabi nopo sholawat usriyah niki? Nih, sholawat gawe ngusir. Sholawat yang gak manfaat. Yaitu sholawat yang gak diikuti dengan akhlak yang mulia. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadirin para pemuda Majelis Taklim Wal Maulid Ar-Ridwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga dengan nabi, maka kita pula harus bangga dengan akhlak Nabi Muhammad. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Enggak ada barometer akhlak yang mulia kecuali sumbernya ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau tahu ini akhlak ini baik apa tidak, rujuk kembali kepada adat atau akhlak Nabi Muhammad. Kalau itu yang dilakukan Rasul, itulah akhlak yang mulia. Kalau itu yang dibiasakan Nabi, itulah akhlak yang mulia, akhlak yang menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada setelah amalan yang wajib yang dicintai oleh Allah seperti akhlak yang mulia. Hingga Rasul mengatakan, innal mu'min la yudriku bihusnil khuluq thawabas shaimil qa'im. Sesungguhnya orang mukmin setelah melakukan hal yang wajib, sholat, puasa dan lain-lainnya, bisa menggapai kedudukan yang tinggi sampai derajatnya orang ahli ibadah puasa, ahli bangun malam, dilewati oleh mereka karena punya akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia ini bisa mengangkat kedudukan seorang itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada orang ahli puasa maupun orang ahli sholat. Maka itu dengan kita bersolawat, kita tanamkan ke hati kita agar kita bisa selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pahala orang yang akhlaknya baik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ma min syai'in athqalu fi mizanil abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Nanti di timbangan seorang mukmin tidak ada timbangan yang berat yang mampu menyelamatkan seseorang kelak di yaumil mizan selain kewajiban adalah kita mempunyai akhlak yang mulia. Maka jangan sampai kita pakai baju putih, kadang nggawe surban, tapi kita nggak bisa menjaga lisan kita. Khususnya para pemuda, setelah mereka hadir di majelis ini, nggih dijaga akhlaki. Nggih, kadang-kadang masya Allah, STMJ, solawat terus maksiat jalan. Solawatan nggih masya Allah khusyuk, isfa'lanane yo jerit-jerit. Tapi nek mulai yo gendaan yo berangkat. Nek kadang bingung kula. Nggih, nek wangsul saking Ar-Ridwan kadang-kadang delok sepeda montoran lanang wedok ambek ngomong-ngomongan, lho iki yo opo iki rek? Mari delok konser apa solawatan iki? Mari ndelok solawatan, mari hadir solawatan, napa mari ndelok konser? Kalau abis solawatan, ya dijogo akhlaki. Khususnya hak baju yang kita pakai, napa mana nggih jakete Majelis Taklim Ar-Ridwan, ya dijogo akhlaknya yang mulia, tutur katanya yang baik, jangan anarkis, jangan arogan. Kita enggak pernah diajarkan di majelis kita ini untuk berbuat sombong, untuk kasar dalam berakhlak. Tapi kita diajarkan untuk selalu lemah lembut, diajarkan mempunyai akhlak yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan orang yang masuk surga adalah orang yang akhlaknya baik. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsar ma yudkhilun nas al jannah. Kanjeng Nabi kula tanglet, nggih. kebanyakan penghuni swarga niku sinten Kanjeng Nabi? Golongan apa? Suku apa? Siapa mereka? Rasul menjawab bahwa sesungguhnya yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah takwallah, golongan orang yang takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan orang-orang yang akhlaknya mulia. Akhlak mulia dengan orang tuanya, mboten nate gentak, nek ngomong alus, enggak pernah membangkang kepada orang tuanya. Orang yang tua dihargai. Nggih, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Laisa minna man lam yuwaqqir kibarona wa la yarham sigharona." Bukan golongan kita. Duduk golongane Kanjeng Nabi, senes golongane Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan golongan majelis taklim Ar-Ridwan. Kalau apabila dia tidak bisa menghargai orang yang lebih tua. Kalau dia enggak bisa menghargai orang-orang yang umurnya tua. Bahkan Rasul mengatakan tiga golongan la yastakhifu bihim illa munafik. Tiga golongan yang di mana apabila orang tidak menghargai mereka, maka orang itu munafik. Salah satunya dzi syaibatil muslim, yaitu orang-orang tua yang tidak dihargai, niscaya bukanlah dia orang yang mukmin. Niki menghargai dengan kita kadang-kadang mendahulukan duduk mereka di depan. Nggih, aja wong kadang wong tua dipepet. Duh, Sayyidina Ali niku lho. Dalam riwayat disebutkan Kanjeng Sayyidina Ali niku mboten nate telat salat mbek Kanjeng Nabi. Maka suatu saat Rasulullah ketika salam, assalamualaikum, assalamualaikum, Sayyidina Ali berdiri, masbuk. Ketika Rasulullah Ali berdiri masbuk, bingung. Kanjeng Nabi niku bingung. Subhanallah, Ali bin Abi Thalib telat sholat. Nek imam teng langgare sampean, delok sampean sembahyang kok bingung, dungaren sembahyang jamaah. Nih. Tapi niki Kanjeng Nabi bingung, Sayyidina Ali telat sholat. Likulli syai'in shofwah wa shofwatu shalah takbiratul ulama al imam. Semua yang namanya sholat, setiap sesuatu itu ada intinya. Intinya sholat adalah takbiratul ihram. Maka sahabat niku enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kalau sampai ada di zaman para tabi'in seorang yang ketinggalan takbiratul ihram diparani nang omahe. Napa? A'dhamallahu ajrak wa ahsanallahu azzak wa ghafarallahu limaitikum. Napa? Takziah. Lho napa ketasih? Napa musibah ketinggalan takbiratul ihram bi imam? Wa in fata 'alaihil jamaah, kalau apabila ketinggalan jamaah bukan takbiratul ihram, jamaah, maka ditakziahi 3 hari 3 malam. Ditahlili omahe niki. Napa ketinggalan jamaah? Lah lek krebet niki sing gak sembahyang subuh diapakno iki? Dipendeme pisan mari nggih. Loh. Maka Sayyidina Ali ini telat salat. Bingung Kanjeng Nabi, lho kok iso Sayyidina Ali telat? Setelah selesai dipanggil, Ali datang. Ma akhkharaka 'ani shalah? Apa yang membuat kau terlambat? Ya Rasulullah, tadi itu saya mau berangkat dan alhamdulillah enggak telat. Tapi ketika masuk di kampung, di kampung tersebut ada orang tua Yahudi, bukan Muslim. Dia jalan di satu tempat, dia pelan-pelan sambil berpegangan dari rumah tersebut, takut jatuh, takut terpeleset. Nah, Sayyidina Ali mau sholat, beliau itu Sayyidina Ali mau melewati, nih, nek model kulalan sampai nak les langsung ya, nyun sewu, ngira titik eh, nih. Nek sebarang kadang-kadang imam masjid di pinggir numpak sepeda motor di player reng minggir Pak. Ayo. Nah, repot niki akhlake gak karu-karuan niki nggih. Lha niki beliau mengatakan ndak berani mau ngomong minggir itu lho enggak berani. Beliau jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan sambil nggih gregetan, ya Allah, ketinggalan sholat jamaah, ya Allah, ketinggalan. Ketika napa Yahudi tadi keluar dari gang tersebut, tek baru beliau jalan menuju masjid dan akhirnya agak telat sedikit sholatnya. Rasulullah mengatakan, masya Allah, ya wis memang karena ini aku diutus li utammi ma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang akhlak yang mulia. Dan ini jamaah majelis taklim wal maulid ar-ridwan harus mempunyai satu niat bahwa kalau kita sudah hadir majelis, kita menjadi santrinya majelis. Zaman dulu itu gak ada pondok, pondok itu baru. Orang jadi ulama ya karena majelis. Kalau kita lihat para ulama dahulu, mana ada bahwa beliau dulu mondok di pondok pesantren 4 tahun. Pondok ini anyar. Bahkan di Hadramut pondok itu baru ada di zaman Habib Ali Al-Habsyi Sohibul Maulid. Sebelumnya enggak ada pondok pesantren. Terus lho Pip, lah gimana mereka jadi ulama? Mereka jadi ulama hadir majelis taklim. Tapi istiqomah, enggak tahu telat. Gerimis titik enggak prei. Nggih. Lah niki lara-are lah kadang-kadang wis kadoan titik krepet rek Habib iki golek nggen wadoh sing cidhek-cidhek kok nggih. Lah niki wis males ngaji. Kemudian nggih kadang-kadang nggih ndelok-ndelok sik sing ngundang sapa sik iku. Oh iku wah iki enak perkataane mesti rada gondo iku. Nggih. Nah niki sing paling akeh niki. Masyaallah nek sing ngundang wong soge istiqomah hadire gak ono sing telat nggih. Tapi kalau sudah lah niki ilmu didapati melalui majelis-majelis seperti ini. Maka itu para pemuda, hadiri majelis-majelis taklim manapun, hadiri majelis-majelis maulid manapun, khususnya istiqomahlah di dalam majelis taklim Ar-Ridwan yang insya Allah membawa ridha Allah subhanahu wa ta'ala, membuahkan akhlak yang mulia. Al-birru husnul khuluq, kata Nabi Muhammad. Kebaikan ada pada mana? Akhlak yang mulia. Monggo, tunjukkan kalau yang sudah hadir di majelis ini, ambil wong tuane ngeregani. Semua orang tua yang ada di kotanya, yang ada di desanya, yang ada di kampungnya dihargai. Jangan kadang-kadang kita merasa punya lebih ilmu, kita kadang-kadang lebih istiqomah hadir majelis taklim, kemudian kita merasa lebih mulia. Tidak. Rasul mengatakan, bukan golonganku yang tidak menghargai orang yang lebih tua, dan yang tua yang tidak mencintai orang-orang yang lebih muda. Itu bukan golongan Nabi Muhammad. Kalau sudah bukan golongan Nabi, mau jadi golongan siapa? Mau mendapatkan syafaat dari siapa? Akan berharap kepada siapa selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Mending nggih, kula lan sampean sedaya niki mending ilmu pas-pasan wis gak apa-apa, sing penting salate gak keliru, posone gak batal, tapi duwe akhlak. Daripada ilmune masyaallah wa ulumuhu ka amsalil bahuri talatomat wa a'maluhu fi jambiha ka gutrati, kata Imam Haddad. Sing jenenge ilmu kayak laut, ombak ini bu, masya Allah, ilmu nih. Tapi amale netes tok, tes. Terus ngono netesnya bentahun sepisan, tes ngono tok. Apa untungnya? Kalau kita punya ilmu, kita ahli ibadah, tapi kita nggak punya akhlak. Maka itu Sayyidina Fudhail bin Iyad beliau berkata, la an yashabani fajirun husnul khuluq khairun au ahabbu ilayya min an yashabani salihun abidun saa khuluqu. Nek aku dikongon milih duwe jamaah, duwe santri sing preman, nek basa kasare bajingan, tapi akhlake masyaallah, ngeregani mbek gurune, ngeregani mbek wong tuane, tapi rada mbetik titik. Niku luwe tak cintai, luwe tak senengi daripada ahli ibadah, duwe ilmu, tapi akhlake gak karu-karuan. Jadi mending, kata beliau, saya punya murid itu rodok preman titik, tapi akhlaknya baik, daripada yang ahli ibadah tapi gak punya akhlak, kata beliau. Kenapa? Gak ada baiknya. Seseorang yang tidak mempunyai akhlak yang baik, berarti ilmunya itu sekedar surah, gambarannya tok, casingnya tok api, jirune bobrok, kabeh gak karu-karuan. Nih, handphone ini loh, yang baik apa tidak? Melendi bentuke ngarep apik tapi jerone bobrok, ambek sing bentuke biasa gak pati apik tapi masyaallah dalemnya bagus dan awet. Kan kita akan pilih ya mending sing gak pati apik tapi awet, gak bikin repot, bisa dipakai. Lah daripada apik bentuke tok tapi lek bari telepon det pedot gagal kabeh wis tujuane wis. Nggih. Lah itu kata ulama apa? Bahwa sesungguhnya wal'udu ya. Lau lam tafuh minhu rawaihuhu lam yafrikin nasu bainal udi wal hatobi. Panjenengan sakit bedakno napa mboten? Kayu bakar ambek kayu gahru. Ngertos kayu gahru kok? Kayu gahru niku kayu lek sing diobong wangi niku. Niku regane nek sing paling apik sak kilone 50 juta. Sak menit tok, Pak, 50 juta. Tapi lek kayu bakar sak truk 1 juta. Sak truk sak juta niku kayu bakar. Nek didelok padha kayu ni. Tapi bedane napa? Nek diobong. nek wis ngomong, nek wis bermuamalah, podo pak, casingnya podo. Seseorang laki-laki dengan laki-laki, yang membedakan apa? Yang satu begitu ngomong kewasar, ketika berbuat ngelarak noati, tapi yang satu sama bajunya, sama modelnya, tapi lek ngomong lemah lembut, atine resik. Kalau berbuat membawa ridho, enggak pernah menyakiti orang, subhanallah. Lan iki kayu gahru. Nek sing iki mang kayu bakar. Wake tapi gak ono regone. Makanya kita lebih sedikit, tapi kita sedikit tersebut mempunyai bau yang indah, mempunyai akhlak yang mulia. Monggo. Bedakan kofiah putih kita dan baju putih kita dengan orang-orang yang lain dengan akhlak yang mulia. Jangan justru kadang-kadang kopiah putih ini malah justru anarkis. Kopiah putih ini malah justru ngamuan. Dan ini, majelis zikir, ada seseorang dua kiai, dua ulama, dua syekh. Ini dibedakan mana majelisnya yang paling baik. Ini sih majelis sing apik. Majelis A utawi majelis B. Mana yang paling bagus? Napa didelok selawate nak ndi? Napa didelok sing mimpin sapa? Napa didelok sing akeh sing hadir sing ndi? Kemudian kedua guru tersebut datang ke seorang syekh kutub daripada wali min auliyaillah. Berkata, "Beb, mana dua majelis ini yang diridhoi oleh Allah? Yang dicintai oleh Rasulullah?" Kata beliau, "Gampang." "Ya apa, Beb? Monggo dikasuf. Coba dilihat." Ya apa? Dibuka singkat hijabnya. Gak usah hijab-hijaban. Gak usah kasaf-kasafan. Terus jupuk nuwatuwe. Lo gawe apa? Jupuk nuwatuwe wis kene. Diambil batu. Wis, nanti majelismu A. A mengatakan majelis saya ini ilmu semuanya. Wapal Quran, apal hadis semuanya ngene-ngene. Cek tak tes sih. Ayo gawe majelis. Di tengah-tengah majelis dibalang dibendok watu di tengah-tengah. Gluntang langsung sing buri jangkrik. Sendengar aku diamput iku sapa? Siki majelismu. Siki majelismu. Iki wis kapasitas majelismu, kualitasmu ya siki jangkrik iki mang. Sekarang majelis satunya. Ayo jupukno watu. Pas selawatan niku mang begitu mandek dilempar batu. Gluntang langsung astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang lebih bagus majelisnya. Nopo, lihat kualitas orangnya. Begitu kaget nyebut, gak mesui wong. Ini yang lebih bagus. Maka dikatakan dua majelis ini, yang lebih bagus adalah majelis B. Kenapa? Mereka orang yang ingat kepada Allah. Ketika dilempar, astagfirullah. Ketika dilempar, Allah. Itulah majelis yang membuahkan ridha Allah subhanahu. Kita enggak pernah mengajari akhlak yang buruk, anarkis, berkata yang kotor, uraan dan lain-lain, bukan majelisnya Rasulullah. Majelis Rasul, majelis khusyuk. Boleh kita ketawa, sebab ketawa kita dalam satu majelis adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min. Kita memasukkan rasa gembira di hati orang mukmin. Akan tetapi jangan sampai merusak dan merobek kewibawaan majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak-akhlak yang buruk. Dengan perkataan-perkataan yang kotor dalam majelis tersebut. Monggo dijogo nggih kewibawaane majelis. Monggo dijogo kewibawaan daripada jamaah majelis taklim Ar-Ridwan ini. Jangan di luar kita na'udzubillah sudah berpakaian, habis hadir dari majelis, tapi kita enggak mempunyai akhlak yang mulia. Monggo dijogo. Nek tolong minimal wis minimal. Nek kate nakal, coploken sik sarungi. Nggih. Terus yo sempakan tok iku nakal wis. Tapi lek wis gawe serban nggih jaket iki wong ate berangkat masyaallah nggih jaket Ar-Ridwan nggih serban diputerno ngene kaya bismillah tawakal na Allah berangkat. Iki ketok kode nek dalan. Mundur wis. Kirim salam mbek Bib Jamal lek ora ya. Jalukno Fatihah wis jalukno Fatihah. Niki lho Fatihah niki lho jus-jusan nek ngene kabeh. Masyaallah nggih. Lah niki monggo, jangan sampai kita na'udzubillah, niat kita itu akhirnya rusak, niat kita itu berpindah kepada hal yang enggak baik. Nek wis niate majelis fa idza azam tafatawakkal ala Allah, wonten sing kiyur, ah iki lho tak bayari, nontok biskop film yo gak, sori. Berangkat majelis, kepingin ridha Allah, kepingin ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengin pandangan rahmat Allah sing jelas pasti nih Gusti Allah niku mandang rahmatnya di majelis seperti itu, duduk di konser, duduk di majelis biskup niku, tapi di majelis seperti ini, fa insyaallah kita yang hadir ini diberi oleh Allah akhlak yang mulia. Dirubah akhlak kita menjadi akhlak Nabi Muhammad. Lisan kita bertutur kata yang baik, mata kita selalu memandang di situ ada ridha Allah. Telinga kita mendengar sesuatu yang membawa keridhaan Allah. Amin ya Rabbal. Ini yang dapat saya sampaikan. Dan saya insya Allah umumkan juga bahwa beberapa saat lagi ini kita akan memasuki bulan dilahirkannya junjungan Nabi Besar Muhammad. Maka itu adalah bulan yang mulia, bulan yang agung. Di situ ada malam dilahirkannya Rasulullah. Maka itu karena bulan maulid, maka Ar-Ridwan membuat spesial edisi khusus Ar-Ridwan, khusus di bulan maulid, yang biasanya 2 minggu sekali, kita buat 1 minggu sekali. Di beberapa tempat yang mestinya 1 bulan itu 2 kali, kita akan buat 4 majelis besar, tapi dalam sebulan insya Allah 4 kali. Monggo, khususnya anak muda-muda, kanca-kancan ini ku sekolah di kandani, ayo berangkat majelis taklim wal maulid Ar-Ridwan. Nek insya Allah kepingin diridhoi Allah Ta'ala lan Kanjeng Nabi Muhammad, hadirlah majelis yang di situ insya Allah Allah meridhoinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan akhiran kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Sahibul Bait Kiai Haji Abdul Hannan dan putra beliau Al Ustadz Ghazali yang telah sudi kiranya menerima kita di malam yang mulia ini. Semoga pondok beliau, pondok Al Ihsan, akan membuahkan para alim ulama yang mengamalkan ilmunya, yang dicintai oleh Rasulullah, menyebar hingga sampai min masyarikil ardi ila magharibiha, dari ujung timur maupun barat negeri ini dipenuhi dengan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal Alamin. Hadza minni wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.